Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yiradah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur memuji Allah jalla wa ala yang terus melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Di kesempatan malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bisa kembali berkumpul di majelis ini, di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita sebagai majelis yang mubarak, yang diberkahi oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani fillah azzakumullah, di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sempat terhenti cukup lama ini, ya. Pembahasan yang ketika itu kita membahasnya di Masjid As-Sahabah. Setelah berpindah ke masjid ini, waktu itu kita pembahasannya tematik beberapa pertemuan. Demikian juga beberapa pertemuan juga kita libur, ya, sehingga belum sempat untuk melanjutkan pembahasan terkait tentang jenazah. Dan insyaallah di kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan tersebut, yaitu Kitabul Janaiz li Imam Al-Albani rahimahullahu taala, yang ditulis oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Pada pembahasan kita yang terakhir, ma'asyiral muslimin, kita selesai dari pembahasan terkait tentang memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Waktu itu kita agendakan setelah dua pembahasan ini kita praktek. Cuma qadarullah terhenti dengan sekian hal, ya. Kemudian sampai berpindah ke masjid ini pun belum terlaksana sampai saat ini. Dan insyaallah untuk praktek ringkas kita akan agendakan nanti pertemuan setelah ini insyaallah. Adapun di kesempatan malam hari ini, barakallahu fikum, insyaallah kita akan masuk di pembahasan berikutnya setelah mengkafani jenazah. Kita akan masuk di pembahasan berikutnya setelah mengkafani jenazah. Kita urutkan, ma'asyiral muslimin, meskipun Imam Al-Albani menyebutkan pembahasan berikutnya setelah takfin, kafan itu adalah membawa jenazah dan menguburkan jenazah. Ini pembahasan berikutnya. Namun kita lewati pembahasan ini, kita urutkan sesuai dengan tertib pelaksanaan, itu adalah mensolati terlebih dahulu. Karena jenazah itu setelah dimandikan dan selesai dikafani, maka yang berikutnya adalah disolati. Yang berikutnya adalah disolati. Nah, sehingga pembahasan kita berikutnya adalah as-salatu alal janazah, mensolati janazah. Ini pembahasan kita berikutnya, yaitu as-salatu alal janazah, mensolati janazah. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, hukum mensolati jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Hukum mensolati mayyit muslim, jenazah muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Hal ini berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di beberapa hadis. Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan di sini beberapa hadis terkait tentang disyariatkannya salatul jenazah. Disyariatkannya salatul jenazah, dan ini hukumnya sekali lagi adalah fardu kifayah. Makna fardu kifayah, ma'asyiral muslimin, idza qama bihi man yakfi saqata 'ala al-akharin. Makna fardu kifayah itu apabila sudah ada yang menegakkan orang yang cukup, maka kewajiban itu gugur bagi yang lain. Jadi kalau sudah ada yang mengerjakan itu, kewajiban itu gugur, hukumnya menjadi sunnah bagi yang lain. Namun ketika tidak ada yang mensolati dari kaum muslimin, maka semuanya berdosa. Ini makna fardu kifayah itu seperti itu. Ya, kalau sudah ada orang yang melaksanakan, orang yang cukup, maka kewajiban itu gugur bagi yang lain. Namun perlu dipahami, ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, semakin banyak orang yang mensolati jenazah tersebut, apalagi jika yang mensolati itu adalah ahlu tauhid, orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka doa-doa mereka itu akan memberikan syafaat bagi si mayit. Semakin banyak orang yang mensolati jenazah, maka itu akan semakin besar kemanfaatannya bagi si mayit tadi. Sehingga sangat-sangat dianjurkan, ya, kaum muslimin mereka berkumpul untuk mensolati saudaranya ini. Dan inilah kebaikan Islam, ma'asyiral muslimin. Kita ini disuruh berbuat baik kepada saudara kita bukan hanya semasa mereka hidup. Sekalipun mereka meninggal dunia, kita tetap disyariatkan untuk berbuat baik kepada mereka. Berbuat lembut, tidak boleh menyakiti. Sekalipun ketika memandikan, mengkafani pun dengan cara yang baik. Termasuk dalam hal mensolati. Disyariatkan bagi kaum muslimin, saudara-saudaranya, untuk ikut serta dalam mensolati jenazah. Meskipun ketika sudah ada yang mensolati itu, bagi yang lain itu gak wajib. Gugur kewajiban itu. Namun demi untuk memberikan syafaat, demi untuk memberikan kemanfaatan bagi si mayit ini, maka sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat disyariatkan untuk orang itu apa? Mensolati saudaranya. Nabi SAW mengatakan, "Ma min mayitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'ah kullahum yashfa'una lahu illa syufi'u atau syafa'u fi." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang mayit, dia disolati oleh kaum muslimin, jumlah yang mensolati itu 100 orang. Semua mereka mendoakan syafaat, mendoakan rahmat, mendoakan ampunan dalam solatnya. Kecuali mereka itu akan memberikan syafaat bagi si mayit. Sehingga doa mereka dalam solat itu sangat-sangat bermanfaat bagi si mayit. Oleh karena itu, Nabi SAW ketika ada kaum muslimin di antara sahabat meninggal dunia, Nabi SAW mengatakan, "Salatilah saudara kalian ini dan ikhlaslah kalian dalam mendoakan." Karena itu sangat-sangat berguna bagi mereka. Disebutkan dalam riwayat lain, "Ma min rajulin muslim yamutu fayakumu ala janazati arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syafa'amuhumullahu fih." Tidaklah seorang muslim dia meninggal dunia, kemudian berdiri atas jenazahnya mensolatinya 40 laki-laki. Mereka dari kalangan ahlu tauhid tidak menyekutukan Allah kecuali Allah akan berikan izin kepada mereka untuk memberikan syafaat kepada si mayit. Ya. Ini ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga hukumnya itu fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Jika ada orang yang cukup untuk melakukannya, maka kewajiban ini gugur bagi yang lain. Namun hal ini sangat-sangat disyariatkan. Karena sangat bermanfaat bagi si mayit. Maka boleh ya, menunggu beberapa saat penundaan dalam pemakaman demi menunggu kaum muslimin berkumpul untuk mensolatinya. Itu boleh. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, yang sunnah, yang disyariatkan itu adalah bersegera dalam pengurusan jenazah. Baik dalam memandikan, baik dalam mengkafani, baik dalam mensolati, mengantarkan dan memakamkan itu, yang sunnah itu segera, tanpa menunda. Asri'u bil janazah, bersegeralah kalian dalam mengurusi janazah kalian. Namun para ulama ma'asyiral muslimin, itu menyebutkan ada beberapa hal ya, yang dibolehkan untuk menunda dalam pengurusan janazah. Termasuk diantaranya adalah demi menunggu kaum muslimin untuk mensolati janazah tersebut. Karena sangat bermanfaat. Jika ternyata diharapkan dari kaum muslimin berkumpul beberapa saat menunggu kedatangan mereka ini, boleh diakhirkan. Boleh diakhirkan. Atau ada kerabat yang hendak datang, hendak mensolatinya, maka boleh yang seperti ini. Hal ini beberapa hadis disebutkan oleh Imam Al-Albani. Yang pertama, dalil tentang disyariatkannya mensolati janazah. Yang pertama adalah hadis Zaid ibn Khalid Al-Juhani. Ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi SAW, dia meninggal pada hari Khaybar, pada perang Khaybar. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. Maka mereka itu menyebutkan hal itu kepada Rasulullah. Ada orang dia meninggal dalam perang Khaybar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu ala sahibikum." Salati oleh kalian nih, sahabat kalian ini. Nabi nyuruh kepada para sahabat, "Salati sahabat kalian ini." Nabi enggak mau mensolati. Ini berarti kan ada sesuatu. Maka fataghayyarat wujuhun nas lidzalik. Maka wajah manusia ketika itu berubah. Lah, kenapa Nabi enggak mensolati? Kenapa Nabi hanya menyuruh kita mensolati saudara kita, Nabi enggak mau mensolati? Kemudian Nabi memberikan alasan, "Inna sahibakum ghalla fi sabilillah." Sesungguhnya saudara kalian ini, dia berbuat hulul. Dia berbuat apa? Hulul. Hulul itu mengambil rampasan perang sebelum dibagi. Jadi ini orang berbuat apa? Ya, berbuat kemaksiatan dia. Sehingga Nabi itu enggak mau mensolati orang yang seperti ini. Namun tetap disyariatkan. Maka Nabi menyuruh para sahabat sholat di saudara kalian ini. Lalu kemudian para sahabat itu penasaran. Apa iya sih? Orang ini kok dia diketahui oleh Nabi ngambil sesuatu dari rampasan perang yang belum dibagi. Karena para sahabat ketika itu gak tahu. Nabi itu tahu dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرْزًا مِنْ خَرْزِ الْيَهُودِ لَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ. Lalu kata para sahabat, kami ngecek pada barang yang dia miliki itu, yaitu mungkin di kantongnya, di tasnya, ternyata benar kata Nabi. Didapati dari orang ini, ya, satu perhiasan dari perhiasan orang Yahud yang itu menjadi rampasan perang. Yang menjadi rampasan apa? Perang. Walaupun ternyata itu nilainya sangat sedikit. Ya, bahkan kata para sahabat termasuk Zaid bin Khalid itu mengatakan kurang lebih hanya 2 dirham. Ini sedikit sekali ini yang diambil. Namun Nabi SAW demi memberikan pelajaran, Nabi enggak mensolati. Namun tetap disolati. Ini dalil ma'asyiral muslimin, walaupun pelaku kemaksiatan itu tetap disyariatkan untuk apa? Disolati. Selama dia muslim, dia bukan orang yang musyrik, dia bukan orang yang kafir, muslim, meskipun mati dalam keadaan melakukan kemaksiatan, itu tetap disyariatkan untuk disolati. Nah, nanti akan ada pembahasan ma'asyiral muslimin. Nanti ada pembahasan bagaimana hukum mensolati orang yang mati dalam keadaan berbuat maksiat, atau dia mati karena bunuh diri. Ya, nanti akan ada pembahasan insyaAllah. Ya, nah. Karena muncul pertanyaan, bagaimana orang dia meninggal bunuh diri, apakah tetap disyariatkan untuk mensolatinya? Bunuh diri kan termasuk kemaksiatan ya. Nah, nanti kita dari hukum ini tadi tetap disyariatkan untuk mensolatinya. Ma'asyiral muslimin ikhwatan iman rahimakumullah. Wa yustathna min dzalik syakhsani fala tajibu shalatu alaihima. Setelah kita tahu hukum mensolati jenazah itu fardu kifayah. Namun dikecualikan dari hukum ini 2 orang. Dikecualikan dari hukum ini 2 orang. Kita berbicara muslim ya, jenazah muslim. Adapun jenazah kafir bukan pembahasan kita. Karena jenazah kafir tentu tidak disolati, Pak. Yang menjadi pembahasan kita ini jenazah muslim. Lah, keluar dari hukum tadi 2 orang. Ya, yang tidak wajib untuk mensolatinya. Boleh, namun tidak wajib. Siapa mereka? Yang pertama, yang tidak wajib untuk disolati ketika meninggal. At-tiflu alladhi lam yablugh. Anak kecil ya, yang belum mencapai baligh. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala ibni Ibrahim alaihi salam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensolati putranya Ibrahim alaihi salam, anak kecil yang belum mencapai baligh. Ini enggak wajib namun tetap disyariatkan, boleh. Ya, batasannya apa? Batasannya kalau sudah ditiupkan padanya apa? Ruh. Ada anak kecil meninggal dunia contohnya. Ya. Ada anak kecil meninggal dunia umur 1 tahun. Umur 8 bulan atau keguguran 6 bulan. Disolati apa tidak, Pak? Disolati. Disyariatkan disolati. Namun kata para ulama tidak wajib. Namun disyariatkan. Ya, disyariatkan disolati. Ya. Ini yang pertama ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama. Yang kedua, boleh disolati disyariatkan, namun enggak wajib. Yang kedua adalah syahid. Orang yang terbunuh di medan perang. Ini disolati ini, namun enggak wajib. Boleh disyariatkan, namun enggak wajib. Yang kedua adalah syahid li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala syuhada Uhud wa ghairihim kama sabaq. Yang kedua adalah orang yang mati syahid karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensolati para syuhada Uhud dan selain mereka. Walakin dzalik la yanfi masyru'iyatus shalah alaihima biduni wujub. Ya. Akan tetapi ini tentu tidak menafikan tentang disyariatkannya. Anak kecil belum baligh tetap disyariatkan disolati. Namun tidak wajib. Syahid yang meninggal di medan perang tetap disyariatkan disolati. Namun kata para ulama tidak wajib. Artinya kalau enggak disolati tidak mengapa. Di sini paham ini ya Pak ya? Jelas ya? Namun tetap disyariatkan. Tetap disyariatkan. Ini menjadi pembahasan di kalangan para ulama. Setelah membicarakan tentang hukum wajibnya, ada yang tidak wajib 2. Namun tetap disyariatkan untuk mensolatinya. Bedakan antara disyariatkan dengan wajib. Kalau disyariatkan itu bisa sunnah. Artinya kalau gak dikerjakan gak apa-apa. Tapi kalau wajib, kalau gak dikerjakan adalah berdosa. Ini ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, Al-Imam Al-Albani rahimahullah belum menyebutkan beberapa pembahasan di sini. Disyariatkan mensolati jenazah sebagai berikut. Setelah beliau sebutkan hukumnya, ada yang dikecualikan dari hukum itu, belum menyebutkan secara umum sekarang. Disyariatkan mensolati jenazah berikut. Yang pertama, at-tiflu, anak kecil. Ini disyariatkan tetap. Walau kana saqtan, meskipun anak kecil itu meninggal karena keguguran. Batasannya apa? Disebutkan oleh para ulama, kalau sudah ditiupkan padanya ruh, maka dia hukumi seperti manusia yang lain. Berarti umur berapa ditiupkan ruh? 4 bulan. Jadi kalau ada bayi keguguran lebih dari 4 bulan, berarti sudah ditiupkan padanya ruh, maka dihukumi seperti manusia. Ya, dimandikan, dikafani, disolati, dimakankan. Termasuk yang disyariatkan adalah disolati. Ya, disolati. Ini ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian yang kedua, syahid juga termasuk tadi yang disyariatkan. Walaupun para ulama mengecualikan dari hukum wajib. Ya, hukum wajib. Yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Orang yang mati karena melakukan kemaksiatan yang mengharuskan ditegakkan padanya had. Nah, ini. Orang yang mati karena melakukan kemaksiatan yang mengharuskan ditegakkan padanya had, hukuman syariat. Seperti orang mati berzina. Seperti orang mati mencuri. Ini kan dosa-dosa seperti ini kan ditegakkan padanya had. Bagaimana orang kalau mati dalam kondisi seperti itu? Disolati apa tidak, Pak? Contoh orang mati karena dirajam. Karena dia berbuat zina, kan hukuman hadnya kan dirajam. Kalau orang mati dalam kondisi seperti ini dirajam, Pak, disolati atau tidak? Nah, kita bahas. Hukum mensolati orang yang mati fi haddin, karena kemaksiatan yang mengharuskan hukum had. Ya. Kata para ulama, orang yang seperti ini tetap disolati, disyariatkan disolati. Adapun bagi pemuka agama, tidak mensolati sebagai hukuman bagi mereka. Namun bagi kaum muslimin secara umum, disyariatkan, diwajibkan untuk mensolatinya. Fardu kifayah. Hal ini berdasarkan hadis Imran ibn Husain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian pula datang dalam riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Imran ibn Husain bercerita, anna imra'atan min Juhainah atat Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita dari Juhainah. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil karena perbuatan apa? Zina. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab taubat. Ini wanita ini bertaubat ini. Menyesal dia. Ada seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi dalam keadaan hamil karena perbuatan zina. Lantas kemudian wanita itu mengatakan, ya Nabi Allah, asabtu haddan faaqimhu aliyya. Wahai Nabi, aku ini melakukan sebuah kemaksiatan, sebuah dosa yang mengharuskan aku dihukum had, dirajam. Tegakkanlah hukum itu kepadaku. Jadi ini orang datang menyerahkan diri kepada siapa? Nabi. Ini ingin bertobat. Fada'a Nabiullah waliyaha. Maka Nabi enggak langsung menegakkan langsung dirajam juga tidak. Nabi SAW itu manggil keluarganya. Nabi SAW itu manggil walinya, itu ayahnya atau keluarganya. Lalu kemudian Nabi mengatakan kepada walinya, kepada keluarganya, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kalian kepada wanita ini. Berbuat baiklah kalian kepada putri kalian ini. Enggak dizalimi, enggak dicemooh, enggak kemudian dijatuhkan kehormatannya pun tidak. Lihat bagaimana pendidikan Nabi. Orang yang ingin bertobat itu bukan malah digembosi, disemangati, dikuatkan hatinya. Ya. Kata Nabi SAW kepada keluarganya, berbuat baiklah kalian kepada wanita ini. Fa'idha wadha'at fa'tini biha. Apabila wanita ini sudah melahirkan, datangkanlah wanita ini kepadaku. Artinya disuruh sampai apa? Melahirkan. Jangan kemudian dalam kondisi hamil dirajam. Kasihan siapa? Janinnya, janinnya berdosa apa tidak sih? Yang berdosa itu siapa? Ibunya, bukan janinnya. Janin ini gak punya salah. Masa ikut dihukum? Ya, ikut dibunuh? Tidak boleh. Karena darah seorang muslim itu sangat-sangat berharga, Pak. Tidak boleh dijatuhkan, tidak boleh dihalalkan, kecuali dengan cara yang halal. Termasuk rajam ini. Ya, jadi darah seorang muslim itu sangat mahal. Ya. Baik. Maka Nabi SAW mengatakan kepada keluarganya, berbuat baik kamu kepada wanita ini, nanti kalau sudah melahirkan, datangkan wanita ini kepadaku. Maka ternyata walinya pun melakukan. Setelah melahirkan, wanita itu pun menyerahkan dirinya, dibawa oleh walinya kepada Rasulullah. فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ فَشَدَّدْ فَشُدَّدْ عَلِيَ ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ. Maka Nabi SAW nyuruh pakaian wanita itu diikat. Sehingga nanti kalau ketika dilempari batu itu enggak tersingkap auratnya. Lalu kemudian Nabi nyuruh wanita itu dirajam. Karena hukuman zina masyarakat muslimin bagi orang yang sudah pernah menikah. Dengan pernikahan yang hal itu rajam. Nah cara bertobatnya itu dengan dirajam. Kalau dia tidak diketahui antara dia dengan Allah. Dan ini rincian cara bertobatnya ya. Nah kalau dia belum pernah menikah maka dicambuk 100 kali. Nah, kemudian wanita ini pun dirajam, meninggal dunia. Thumma shalla 'alaiha. Nah, dalam riwayat ini Nabi mensolatinya. Nabi mensolati. Ya. Walaupun ketika itu para sahabat kaget, ya Rasulullah, kamu mensolati wanita itu? Dia itu melakukan zina. Kata Rasulullah, sungguh wanita ini telah bertaubat kepada Allah yang kalau seandainya taubat dia dibagikan dengan 70 taubatnya penduduk Madinah itu sama. Bahkan lebih besar. Ini wanita ini benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mati masyarakat muslimin karena melakukan kemaksiatan yang mengharuskan ditegakkan had tetap disyariatkan, diwajibkan untuk disolati oleh kaum muslimin. Jangan kemudian dibiarkan. Tetap disolati selama dia muslim. Tidak mati di atas kesyirikan. Tidak mati di atas kekufuran. Dia tetap muslim. Ya, tetap muslim. Ya, contoh ada orang maling, Pak. Maling. Muslim malingnya. Kewenangan, Pak. Dipenrungi. Mati. Disolati apa tidak? Disolati selama muslim. Ya, disolati. Ya, tetap disolati. Walaupun kata para ulama, sebagai hukuman bagi orang yang seperti pemuka agama tidak mensolati. Seperti Rasulullah tadi, orang yang nyuri dalam rampasan perang, Nabi gak ikut mensolati. Seperti Rasulullah dalam orang yang berhutang, Nabi gak mensolati, namun nyuruh para sahabat untuk mensolati. Ini ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Yang berikutnya disebutkan oleh para ulama yang berikutnya adalah as-salatu ala man mata asiyan wa ala qatili nafsih. Mensalati orang yang mati dalam keadaan melakukan kemaksiatan atau orang yang mati karena bunuh diri. Ini dibahas oleh para ulama. Ya, jadi sebelum kita masuk dalam fikih salat jenazah, ada beberapa pihak ya, yang dibahas dan dikesankan untuk tidak disolati, ternyata dalam syariat kita tetap disolati. Yaitu adalah orang yang mati karena bunuh diri atau orang yang mati karena melakukan kemaksiatan. Tushra'u salatu ala man mata minal muslimin hatta law mata wa huwa munba'itun fil ma'asi sawa'un fi dhalika ta'ib minha aw alladhi mata wa lam yatub. Tetap disyariatkan salat bagi mereka orang yang mati di antara kaum muslimin meskipun dia mati dalam keadaan melakukan kemaksiatan, sama saja dia telah bertaubat darinya ataukah belum bertaubat. Ya, sama saja apakah dia sudah bertobat ataukah belum. Hanya saja para ulama mengatakan bagi mereka para ulama pemuka agama tidak mensolati sebagai hukuman dan takdib kepada orang-orang yang semisal itu. Ya, kiai para ustadz tidak mensolati sebagai takdib hukuman bagi orang yang melakukan seperti itu dan bagi mereka orang yang hidup mengambil pelajaran. Ya. Namun bagi yang lainnya tetap mensolatinya. Ini ma'asyara muslimin ikhwatal iman. Demikian juga dibahas oleh para ulama. Apa hukum mensolati orang yang mati dalam keadaan punya utang? Apa hukum mensolati orang yang mati dalam keadaan meninggalkan hutang? Baik hutang itu diketahui ataupun tidak diketahui. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yusalli ala man mata wa alihi dainun. Nabi itu enggak mau mensolati orang yang mati dalam keadaan punya hutang. Nabi enggak mensolati. Namun wayamuru ashhabahu bis-salati alaihi. Namun Nabi tetap nyuruh para sahabat untuk mensolati jenazah tersebut. Sehingga diambil faedah oleh para ulama, meskipun orang itu mati dalam kondisi memiliki hutang dan Nabi tidak mensolatinya, namun Nabi nyuruh para sahabat sehingga orang yang mati dalam keadaan memiliki hutang pun tetap disyariatkan untuk disolati. Ini ma'asyara muslimin, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beberapa pembahasan yang disebutkan oleh para ulama sebelum mereka masuk dalam pembahasan terkait tentang fikih jenazah. Ya, fikih jenazah. Dibahas juga oleh para ulama apa hukum mensolati gaib, jenazah yang gaib. Contohnya gimana Pak? Jenazah gaib. Mati di laut, ya kan? Mati di laut, Pak. Ya. Tapi belum bisa memastikan kematiannya gimana ini? Ya. Artinya tenggelam, Pak. Jenazah tenggelam contohnya. Atau ada jenazah dimakan buaya. Kan hilang kan? Gaib, gak diketahui. Nah ini, apakah yang seperti ini tetap disolati? Kata para ulama, yajuzu salatu alal mayit idha mata gaiban anil muslimin fi biladin lam yusalli alihi fiya ahad. Boleh mensolati orang yang mati dalam keadaan gaib. Gak kelihatan, gak diketemukan jenazahnya. Boleh. Ya, seperti contoh, ya, terjadi kecelakaan, pesawat jatuh di tengah-tengah laut, ya kan? Jumlah penumpang pesawat itu 300. Lah, ternyata setelah dilakukan evakuasi, sing ketemu kur 100. Berarti hilang berapa? 200, ya kan? Entah kemana itu, dimakan paus mungkin ya. Yang jelas hilang. Nah, yang seperti ini boleh gak disyariatkan mensolati? Boleh. Ya, keluarganya mensolati jenazahnya gaib boleh selama yang meninggal tadi meninggal dalam keadaan apa? Muslim. Nah, ini ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, contohnya mana dalilnya? Dalilnya adalah Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang kisah Najasyi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengumumkan kematian Raja Najasyi di hari meninggalnya. Ya, Najasyi itu kan di negerinya itu belum banyak kaum muslimin, jadi mati enggak disolati. Nabi mensolati ghaib bagi jenazah Najasyi ini. Ya. Nabi mensolati dengan para sahabat, ya, belum bertakbir 4 kali sebagai mensolati mereka, orang-orang apa? Orang Raja Najasyi ini. Disyariatkan masyarakat muslimin. Ini masyarakat muslimin ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beberapa pihak, ya, yang tetap disyariatkan untuk mensolati, ya, mungkin muncul kesan, ya, pemahaman sebagian orang kalau orang mati dalam keadaan kemaksiatan itu enggak tetap disyariatkan untuk disolati. Yang menjadi khilaf dan itu keluar dari kewajiban itu syahid tadi. Orang yang mati dalam keadaan syahid. Ya. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berikutnya adalah tata cara dalam mensolati jenazah. Tata cara dalam mensolati jenazah. Kaifiyatu sholatil jenazah. Kaifiyatu sholatil jenazah. Yang pertama, masyarakat muslimin ikhwatal iman. Setelah jenazah itu dimandikan, kemudian dikafani dengan baik dan siap untuk disolatkan, yang pertama adalah tudzul janazatu mu'taridatan li tijahil qiblah. Maka letakkan jenazah itu terlentang. Terlentang sih gimana, Pak? Melumah. Melumah. Iya, Pak. Jenazah dikumurupna yang melasi, ya, Pak, ya. Mu'taridatan itu terlentang. Diletakkan jenazah itu terlentang li tijahil qiblah, menghadap ke arah kiblat. Ya. Tapi berarti kalau kita kiblatnya kita itu sana, berarti dihadapkan arah kiblat di mana? Kepalanya di mana? Di kepala memang selatan. Kemana? Di mana? Di utara kepalanya, gitu loh. Nah. Kiblatnya sana. Ih. Iya, iya. Aku kerasanya karena kulon kok. Iya, Pak, memang beneran panjenengan, Pak. Saya kerasanya sana ngulon. Ternyata kulonnya kana, ya. Dia sih ngomong keger, bingung aja. Ya. Tadi saya itu berarti sholatnya ke timur. Ya, Pak. Padahal baru ditambak, ya, belum jalan. Ya. Tapi banyak itu. Saya sampai hari ini, ya, sholat di sebuah tempat gak jauh dari tempat kita. Itu kerasanya itu gak ke arah kiblat. Ya, termasuk di sini nih. Kalau di sahabat kemarin kiblat itu yakin. Nah, kayaknya ngarep ngetan, Mas. Ngarep ngetan. Ya, salatnya ngarep ngetan. Ya. Nah, berarti nah, tadi sana berarti mana ini? Ke selatan, ya, benar. Karena selatan. Ya, selatan. Nah. Yang pertama, jenazah itu diletakkan dalam keadaan terlentang. Ala an yakuna ra'sul mayyit yaminil qiblah. Warijalahu ala yasari al-qiblah. Bagaimana cara meletakkannya itu? Kepala mayit di sebelah kanan kiblat, kaki mayit di sebelah kiri kiblat. Ya tadi, kepalanya diletakkan sebelah. Gitu. Angel gini kok. Ya, sebelah. Oh, mana? Jadi kanan berarti, Pak. Sebelah kanan, ya kan? Kanan. Kalau kita ngarep kiblat gini, kepalanya itu yaminil qiblah. Kakinya shimalil qiblah. Ya gitu dah. Anu saya marep ngana sih, ya, gitu yang belin jelasna kok. Ya, nih. Ala an yakuna ra'sul mayit yaminil qiblah wa rijlahu 'ala yasaril qiblah. Kepalanya mayit di sebelah kanan kiblat, kakinya sebelah kiri. Berarti kalau kiblatnya sana, berarti kepalanya di sana. Di mana sana? Nah, gue angel. Kakinya sebelah Nah, anu yang bingung keder makan. Makan lor ngadol ngidul kanan kiri saja. Nek ngalor ngidul dan bingung. Ya. Ya. Ini ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya. Yang berikutnya, setelah diletakkan, ya, bisa dipahami ini? Ya, enggak di situ, Pak. Enggak dan bingung kok. Nah, ini. Jadi kepalanya itu sebelah kanan. Kakinya sebelah kiri. Berarti kalau sana utara ya, utara, sana selatan. Berarti kepalanya di sebelah utara, kakinya sebelah selatan. Nah, seperti itu. Ini yang pertama. Setelah seperti itu, barakallahu fikum. Yang kedua, yaqiful imamu inda ra'sil mayyit idza kana rajulan. Kalau jenazahnya laki-laki. Kalau jenazahnya laki-laki, maka imam berdiri di sisi kepala mayit. Ini kalau jenazahnya laki-laki. Pas di sebelah kepalanya, ra'asnya. Wa inda wasatiha idza kanat untha. Jika jenazahnya jenazah perempuan, maka imam berdiri di wasat, di pusarnya, di tengah, di perutnya. Ya. Wa yasiful ma'mumuna khalfahu sufufan. Dan para makmum berdiri di belakang imam membuat saf-saf. Berarti posisi imam disesuaikan dengan jenazahnya. Kalau jenazahnya laki-laki di mana? Kepala. Kalau jenazahnya perempuan di mana? Di tengah, berarti perut. Ambil perut pusarnya. Nah. Hal ini berdasarkan hadis Abu Ghalib Al-Khiyath radhiyallahu taala anhu. Ya. Berdasarkan hadis Abu Ghalib Al-Khiyath radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mensalati jenazah laki-laki di kepalanya dan jenazah perempuan di bagian tengahnya. Di bagian tengahnya. Kemudian berikutnya ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, terkait sufuf nanti ya kita bahas berikutnya. Ini urutannya dulu. Ya. Adapun shaf melihat jumlah makmum. Jika makmumnya banyak, maka minimalnya dibikin berapa shaf? 3. Ya, 3 shaf. Memungkinkan dibikin 3 shaf. Contoh orang 10, Pak. Dibikin 3 shaf bisa apa tidak? Bisa. Ya, dibikin 3 shaf. Kalau banyak jelaslah, bukan pembahasan kita. Kalau orangnya mungkin untuk dibikin 3 shaf, 2-2 bisa atau 3-3-3 bisa. Ya. Walaupun 1 shaf pun boleh, namun yang sunnah dibikin 3 shaf. Lebih dari 2 shaf. Nah, walaupun nanti kita akan bahas tersendiri terkait shufuf, dan ini sudah masuk pada imam, otomatis dibahas tentang makmum. Yang berikutnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa yukabbiru arba'at takbirat. Kemudian bertakbir 4 kali takbir. Kemudian bertakbir 4 kali takbir. Ya. Wa hadhi takbirat arkanun wa ba'dul fuqaha ya'tabiru takbiratul ihram faqat fi rukn wa baqi sunnah. Kata para ulama, yang rukun itu takbiratul ihram, 3 berikutnya sunnah. 4 kali takbir kata para ulama, ya, yang rukun itu takbiratul ihram, yang 3 itu sunnah. 4 tak. Ya. Ini ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Lah, takbir pertama baca apa, takbir kedua baca apa, takbir ketiga apa yang dibaca, ini insya Allah kita bahas di pertemuan kita akan datang. Ya, apa dirambung apa? Ngasuk maning bang. Sing semangat tapi sing ora semangat ngantuk kok. Ya, insya Allah ta'ala. Ya. Ini ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, nanti terkait apakah dalam takbir itu mengangkat tangan di semua takbirnya atau hanya takbiratul ihram, ini juga termasuk pembahasan. Ya. Apa yang dibaca dalam setiap takbirnya, apakah disyariatkan mengangkat tangan di semua takbirnya atau hanya di takbiratul ihram saja. Ini juga terjadi silang pendapat yang cukup panjang di kalangan para ulama dan insyaallah akan kita baca di pertemuan kita yang akan datang. Jadi untuk agenda besok, Pak, ingatkan ya. Ya. Agenda besok praktek dulu memandikan dan mengkafani, baru setelah itu lanjut sholat. Apa kepriwe? Apa rampung nak kabeh disit? Ya. Nah, ini masalah penting masalahnya. Kematian itu sesuatu yang pasti kita akan dapati. Minimalnya kita punya bekal ilmu untuk keluarga kita. Ya, agar dalam pengurusan jenazah ini sesuai dengan sunnah. Ya. Ya, karena pernah saya dapati masyarakat muslimin, ya. Ya, namanya manusia ya. Sholat jenazah itu tahu jenazahnya itu perempuan. Tahu jenazahnya perempuan. Nah, imamnya berdiri di kepalanya. Ya, bahkan sudah diingatkan jenazahnya perempuan Pak imamnya. Ya, tetap di sebelah kepala. Ya, mungkin Allah lah, mungkin pendapatnya. Ya, walaupun tetap sah, tetap. Cuma yang sunnah itu untuk laki-laki di kepalanya. Untuk perempuan di bagian tengahnya. Walaupun tetap sah ma'asyiral muslimin. Ini ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan kita yang akan datang. Ya, diingatkan besok ya. Gimana ini, mau praktek dulu apa selesaikan pembahasan dulu? Anu sih nggak praktek aja manusia lah, ya bantal lah apa-apa. Boneka ya boleh lah, apa-apa. Tapi ada ini ya, ada kainnya 3 lembar ya, ada kainnya 3 lembar. Ya, kalau cuma 1 lembar nggak bisa. Nanti kita praktek ringkas, 2 sekaligus memandikan dan mengkafani. Nggak pakai air nggak apa-apa. Ibaratnya anak banyune lah, ya gitu lah. Tapi orang banyu ini telas masjidnya mau telas, ya. Nah, kalau praktek siang-siang bisa di luar ya pak ya. Nah, di luar gelap, ya di sini nggak apa-apa. Yang penting ada punya gambaran lah. Ya, bagaimana apa dulu yang dilakukan dalam memandikan, kemudian bagaimana dalam mengkafani. Nah, insyaallah. Kalau boneka jangan boneka yang itu ngeteger pak. Bantal guling bagusnya, ya bantal guling nggak apa-apa lah. Insyaallah. Kalau next singgo pratek manusia uang kadang orang kepenak lho pak ya diraupin lho orang kepenak ya kan priwe gitu nah, mau salah cekel kan bingung ya kan kalau orang sudah mati meninggal kan gak protes kalau masih hidup kan protes ya kan pantal saja barakallahu fikum. Ini insyaallah kuatan iman rahimani wa rahimakumullah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.